الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaqum. Kita telah sampai kepada al mas'alatul akhirah dari masail-masail yang disebutkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah dalam kitabnya Adab Buzifah, yakni wasiat-wasiat beliau untuk kedua mempelai. Wasiat beliau yang pertama agar keduanya bisa saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, saling mengalah dan saling memperhatikan hak-hak pasangannya, bukan saling menuntut dan senantiasa mencari kekurangan-kekurangan pasangannya. Hal tersebut akan membawa kepada keretakan hubungan dan gesekan-gesekan dalam rumah tangga, akan jauh daripada keharmonisan. Dan juga sepantasnya untuk keduanya saling tanasuk bi ta'atillah tabaraka wa ta'ala, masing-masing mengingatkan akan tanggung jawabnya dan mengingatkan pasangannya kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan padanya sebagai bentuk nasihat, bukan tuntutan. Sebagai bentuk apa? Nasihat dan bukan tuntutan. Sedangkan untuk perkara-perkara yang dilaksanakan, maka masing-masingnya memberikan apa yang menjadi hak pasangannya. Kemudian yang kedua, masing-masing pasangan harus mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, sehingga dia tidak menuntut pada pasangannya sesuatu yang bukan haknya, serta dia tidak menelantarkan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kullu dzi fadlin fadlah, masing-masing keutamaan kepada keutamaan-keutamaannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum pria di atas kaum wanita, sehingga kaum pria menjadi qawam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki adalah qawam, pemimpin daripada kaum wanita, dengan sebab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala fadilahkan, Allah utamakan, Allah lebihkan antara satu dengan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Fasalihat, maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitatun, yakni wanita-wanita yang senantiasa menjalankan perintah-perintah suaminya pada perkara yang selain maksiat tentunya. Hafizatun lil ghaib, senantiasa menjaga di saat suaminya tidak ada di rumahnya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya dan semisalnya. Bima hafizullah, dengan penjagaan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait dengan wanita-wanita yang melakukan nusuz. Wallati takhafuna nusuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusuznya. Nusuz ini artinya adalah meninggalkan daripada apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya. khurujuhun anit ta'ah, keluar daripada ketaatan terhadap suami. Ini adalah nusuz. Istri yang demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada sang suami untuk melakukan langkah-langkah. Tiga tahapan, dimulai dengan fa'idhuhunna. Ini yang pertama, nasihat. Ya tentunya nasihat tidak cukup sekali ya, karena memang wanita itu bengkok, dari tulang rusuk yang bengkok. Maka dinasihati. Kalau terasa sudah cukup ini nasihat, kok juga masih bengkok dan melakukan nusus, wahjuruhunna fil madaji. Langkah kedua adalah pisah ranjang. Dihajar dalam tempat tidurnya, tetapi tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Itu juga masih belum membawa kepada efek, syariat mengizinkan 2000 hun untuk memukulnya. Fa'in atau anakum falatabu alaihina sabila. Kalau sang istri sudah berusaha untuk berbuat baik, melayani semampunya, bukan semaunya ya, semampunya kepada sang suami, meskipun di sana ada kekurangan sana sini, usaha daripada sang istri ya harus kemudian dihormati, dihargai. Jangan kemudian justru mencari-cari jalan untuk menyalahkan. Istri yang sudah berusaha suka tenaga untuk berbuat baik, berlaku baik, berkhidmat, melayani suaminya, kok masih juga diperlakukan dengan semena-mena? Maka Allah menyatakan innallaha kana aliyyan kabira. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Kuasa untuk kemudian membela hambanya yang lemah tersebut, wanita yang berada di rumah suaminya, untuk kemudian memberikan hukuman kepada sang suami. Waqad qala Muawiyah, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berikutnya, waqad qala Muawiyah ibn Haidar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, Muawiyah ibn Haidar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak daripada istri salah seorang kami atasnya? Qal, maka beliau menyatakan antutu'imaha idza ta'imta, engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan. Ini isyarat bahwasannya seorang suami tidak diberi beban melebihi daripada kapasitasnya. Kewajiban dia untuk memberi makan adalah apa yang dia makan. Wa taqsuha idza tasaita, engkau beri pakaian di saat engkau pun juga berpakaian. Bukan pakaian yang sama, tetapi di saat kita mampu untuk membeli pakaian untuk diri kita, maka jangan lupakan istri. Beri pakaian apa yang engkau juga berpakaian. Wala tuqabbih alwajha, jangan engkau doakan kejelekan terhadap wajahnya, yakni ucapan qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Ini ucapan sering diucapkan oleh orang-orang jahiliyah terhadap istri-istri mereka, terutama di saat mereka sedang marah. Maka mereka biasa mengucapkan kalimat ini, qabbahallahu wajhak. Maka Rasul menyatakan wala tuqabbih alwajha, jangan jelek-jelekkan wajahnya. Wala tadrib, dan jangan engkau memukulnya. Larangan memukul di sini adalah wala tadrib alwajh, jangan engkau memukul wajahnya. Karena secara syar'i memukul apabila telah melewati tahapan demi tahapan yang telah disebutkan sebelumnya di dalam ayat surat An-Nisa. Adapun memukul, maka pukulan tersebut hanya semata pukulan dalam rangka tarbiyah. Ya, pukulan dalam rangka memberikan pelajaran kepada istri, bukan pukulan pelampiasan terhadap kemarahan. Bukan pukulan dengan sekeras-kerasnya. Walaupun mungkin bukan bagian wajah, tetapi di saat dipukul dengan keras atau ditendang ya, bisa sampai biru, lebam, apalagi sampai patah tulang. Maka yang seperti ini bukan daripada ajaran Islam. Menunjukkan akan sikap arogan dan menunjukkan bahwasannya seseorang yang berlaku demikian kilatul khuluq, akhlaknya rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul istrinya, walaupun sekali. Tidak pernah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Tidak pernah beliau, walaupun diizinkan oleh syar'i, ya. Di dalam Al-Qur'an bahkan disebutkan watribuhun. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyatakan khairukum khairukum lihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terhadap keluarganya, adalah yang terbaik terhadap keluarga. Artinya sepantasnya bagi kalian untuk mencontoh diriku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangan beliau kepada istri-istri beliau. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau hajar kecuali di dalam rumah. Jangan ditinggalkan dari tempat tidurnya kecuali masih dalam sebatas di dalam rumah. Kaifa waqad afda ba'dukum ila ba'd? Bagaimana mungkin hal itu dilakukan sedangkan kalian telah melakukan hubungan satu dengan yang lain? Maksudnya telah berhubungan suami istri. Illa bimahalla alaihim, kecuali dengan sesuatu yang memang dihalalkan atas mereka, yakni al-hajr yang dibolehkan di dalam syariat, demikian pula ad-darb, pukulan yang diizinkan oleh syariat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muqsitun yaumal qiyamah ala manabir min nur ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Al-muqsitun, orang-orang yang berlaku adil pada hari kiamat nanti berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di samping kanan Ar-Rahman, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Siapa al-muqsitun itu? Yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam memberikan hukuman, menetapkan hukum perkara, ya. Itu diantara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada orang-orang yang berlaku adil. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sab'atun yadhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tiada naungan kecuali naungannya. Hari apa itu? Hari kiamat. Yaumul qiyamah. Tidak ada naungan dalam keadaan matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Jarak dengan kepala kita hanya 1 atau 2 mil di atas kepala. Mil au milain. 1 atau 2 mil di atas kepala. Itu matahari. Padahal juta-juta kilometer jaraknya itu masih terasa panasnya terhadap diri-diri kita. Bagaimana kiranya didekatkan sedekat-dekatnya seperti itu. Sedangkan tidak ada yang bisa melindungi dari cahaya tersebut, dari panasnya terik matahari tersebut. Pada hari itu tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada sama sekali. Di padang mahsyar, la tarofiha iwaja wala amta, tidak terlihat padanya ada bagian yang apa namanya jeglong begitu ataupun yang gundukan begitu, tidak ada, rata. Itu padang mahsyar. Yaumatubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat, pada hari di saat bumi diganti dengan bukan lagi bumi seperti sekarang ini, ya, bumi dengan bumi yang lain, ya, ini tanah pijakan kita nanti, padang mahsyar berwarna putih. Langit juga tidak sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Malaikat bersaf-saf dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh mengitari daripada padang mahsyar tersebut. Jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Di saat datang Allah Subhanahu wa taala nanti dengan malaikat-malaikatnya dengan bersaf-saf. Pada saat itu masing-masing orang berada di bawah amal solehnya yang akan melindungi dia, yang akan mampu untuk menghalangi daripada panas teriknya matahari adalah amal solehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan annas tahta dhilli sadaqatihim yaumal qiyamah, manusia berada di bawah daripada naungan sedekah-sedekah mereka di hari kiamat. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Hindari neraka, bentengi dirimu dengan neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Atau bahkan dengan secuil kurma. Masih mending sesuatu yang bisa untuk menghalangi walaupun kecil begitu daripada langsung berhadapan dengan panasnya terik matahari atau bahkan dengan neraka. Maka pada hari kiamat amalan-amalan kita yang nanti akan menjadi penolong, dalam artian menjadi asbab kita diselamatkan. Dan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama imamun adilun, imam yang adil, pemimpin adil. Ya, di sini masuk di dalamnya adalah al-qawam, pemimpin-pemimpin rumah tangga. Ya. Para bapak-bapak harus bersikap dan berlaku adil. Kalau bisa berlaku adil kepada istrinya, apalagi kalau istrinya lebih dari dua, harus berlaku adil. Lebih tertuntut lagi itu. Maka dia akan berada dalam manabir min nur, mimbar-mimbar dari cahaya. Alladzina ya'dilun fi hukmihim. Jadi orang-orang yang adil dalam menerapkan hukum. Adil dalam menerapkan apa? Hukum. Dan tidak ada keadilan selain daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian hukum yang dijalankan adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum buatan manusia, walaupun hakimnya seadil-adilnya dan menerapkan hukum dengan sebenar-benarnya, tetapi hukum buatan manusia, bukan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum Al-Qur'an, bukan hukum sunnah, hukum positif buatan manusia, maka hakim tersebut indallah minadh-dhalimin, minal-fasikin. Ya. Di sisi Allah tetap teranggap sebagai orang-orang zalim fasik. Tidak dikafirkan itu pun masih mending. Mereka tidak dikafirkan kalau mereka masih mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala hukumnya yang terbaik. Hanya karena mungkin mereka ya tidak ingin untuk kehilangan jabatan, tidak ingin untuk kehilangan ma'isyah dan kepentingan-kepentingan duniawi yang lainnya, dalam keadaan masih meyakini hukum Allah yang terbaik, maka tidak dikafirkan, tetap asik dolim. Ini hukum di dalam Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Imma dolim wa imma fasik wa imma kafir. Sehingga jangan berharap untuk kemudian seseorang akan bisa mendapatkan mimbar dari mimbar-mimbar Allah Subhanahu wa taala dari cahaya kalau dia seorang hakim dengan hukum-hukum positif buatan manusia. Mereka di sisi Allah merupakan orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Orang-orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah. Ya. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap menegakkan hukum walaupun yang disidang adalah keluarganya, ya, kerabatnya, orang yang dia cintai, orang yang paling dekat dengan dia, maka berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tetap diterapkan hukum tersebut. Mencuri, potong tangan. Ada seorang dari wanita Bani Makhzum, wanita Makhzumiyah. Ini adalah wanita tentunya sangat tinggi kedudukannya sebagai seorang keturunan Quraisy. Bani Makhzum termasuk daripada kabilah besar dalam Quraisy, bangsawan Quraisy. Tetapi dia ini terjatuh dalam satu dosa, yakni mencuri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan potong tangan. Kemudian Bani Makhzum ini berusaha untuk mencari syafaat. Siapa orang yang paling dekat dengan Rasul? Istri beliau, datang istri beliau Ummu Salamah. Siapa lagi? Usamah bin Zaid, datang Usamah bin Zaid. Minta supaya memberikan keringanan, janganlah dipotong tangannya, kasihan. Ini seorang Quraisy, keturunan Quraisy, bangsawan Quraisy. Maka Rasulullah SAW menyatakan, demi Allah, seandainya Fatimah binti Rasulullah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini Rasulullah SAW tegas dalam hukum terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, siapapun pelakunya, hukum had tidak bisa ditawar-tawar. Taib wa ahlihim, juga berlaku adil terhadap keluarganya. terhadap istrinya, kalau dia memiliki istri lebih daripada satu, terhadap anak-anaknya, ya kalau dia memiliki anak-anak. Dalam keluarganya, di saat dia adalah seorang qawam, maka dia dituntut untuk adil. Wa ma walau, dan siapa saja yang di bawah daripada tanggung jawab dia. Siapa saja yang berada dalam urusan dia, maka dia harus berlaku adil kepada mereka semua. Di saat dia mampu untuk berlaku adil seperti ini, maka balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi, yakni mimbar-mimbar terbuat dari cahaya berada di samping kanan Ar-Rahman. Tayyib, kemudian beliau menyatakan berikutnya, fa idza huma arafa dzalik wa amila ahyahumullah tabaraka wa taala hayatan thayyibah. Apabila keduanya, kedua mempelai, suami istri, mengenali, mengetahui hal tersebut dengan sebaik-baiknya, mengenali tentang hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya masing-masing, ya, kemudian menjalankannya, sang suami menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, sang istri menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Wa asha ma'asha ma'an fi hana'in wa sa'adah. Dan keduanya akan hidup dalam kehidupan keduanya, fi hana'in wa sa'adah, dalam ketentraman, dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan. Sa'adah. Dan itu yang diinginkan dalam setiap rumah tangga, ya, kebahagiaan. Dan tidak akan tercapai kebahagiaan yang hakiki tentunya kecuali dengan masing-masingnya menjaga hak-hak dan tanggung jawabnya, hak-hak pasangannya, dan menjaga kewajiban-kewajiban dirinya terhadap pasangannya. Hanya itu cara untuk bisa terrealisasikan as-sa'adah, cara untuk bisa meraih kebahagiaan suami istri. Kalau salah satunya sudah mulai untuk mengungkit apa yang menjadi haknya, maka ini sudah merupakan, ya, alamat akan adanya gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Kalaupun seseorang, sekali lagi, ya, mengingatkan pasangannya terhadap hak-hak dirinya, maka bukan dalam rangka menuntut, tetapi dalam rangka apa? Menasihati pasangannya. Menasihati, bukan dalam rangka untuk kemudian menyalahkan dan menuntut pasangannya. Meskipun menuntut, ya, boleh-boleh saja, akan tetapi supaya terjaga kelanggengan dan kelestarian rumah tangga, itu yang harus diperhatikan. Perhatikan kewajiban-kewajiban dirinya terhadap pasangan. Tunaikan itu. Kalaupun sang suami ataupun kalaupun sang istri kurang dalam perkara-perkara tersebut, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada pasangan kita. Sehingga keluarga adalah ladang pahala bagi dia. Ya. Dia tidak pernah untuk menuntut daripada haknya. Dia sekedar mengingatkan saja. Bacakan ayat, bacakan hadis, ataupun disampaikan sesuatu yang ma'ruf menjadi hak, misalnya suami, ya. Harapannya tentunya hak tersebut kemudian dijalankan oleh pasangannya. Kalaupun tidak, jangan kemudian marah dan sebagainya, ya. Diusahakan tentunya. Manusia marah ya wajar-wajar saja. Pasti akan ada yang demikian terjadi, kan. Tetapi kalau seseorang mampu untuk senantiasa menjaga kewajiban-kewajibannya terhadap pasangan, memperhatikan hak-hak pasangannya, maka akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga jika hal tersebut dilakukan oleh masing-masing keduanya. Itu adalah keadaan yang paling sempurnanya dalam rumah tangga. Dan itu yang dicontohkan oleh salaf. Itu yang dicontohkan oleh salaf. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh daripada hak dan kewajiban suami istri. Tinggal kita mempelajari ataukah tidak. Masing-masing telah diatur secara rinci apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Dan setiap kita yang telah berumah tangga tentunya wajib untuk kemudian pelajari hal tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat berbagai macam aturan-aturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga melainkan dalam rangka untuk bisa mencipta kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Artinya apa? Artinya apabila menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka perhatikan hak-hak tersebut. Faqad qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia, yakni kebahagiaan. Dan kami akan balasi mereka pahala perbuatan baik mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, yakni nanti di akhirat. Jadi di dunia akan mendapatkan hayatan thayyibah dan di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan nasihat secara khusus terhadap kaum wanita. Salisan yang ketiga. Wa'alal mar'ati bisuratin khasah, dan terhadap mempelai wanita secara khusus. Ini nasihat diarahkan kepada mempelai wanita secara khusus oleh Syekh Albani. Apa nasihat tersebut? Antuti'a zaujaha fima ya'muruha bihi fi hududi istita'atiha, agar mentaati suaminya pada apa saja yang diperintahkan oleh suami, tentunya fi hududi istita'atiha, sesuai dengan kadar kemampuannya. Fa inna hadza mimma faftalir rijal 'alan nisa kama fil ayatain as-sabiqain. Karena ini wujub at-ta'ah, ini wajibnya mentaati suami ini, mimma faddalallahu bihi rijal 'ala nisa, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kaum lelaki pada kaum wanita. Sebagaimana pada dua ayat yang telah lewat, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa dan walir rijali 'alaihinna darajah. Kaum laki-laki itu qawamnya bagi wanita, ya, pemimpin, dan kaum laki-laki itu mereka berada di atas satu derajat dari kaum wanita. Ya, ini sisi ini. Sisi ini membawa kepada konsekuensi wajib untuk mentaati sang suami pada setiap perkara yang mubah, ya, pada setiap perkara yang mubah. Terlebih itu adalah perintah dalam perkara-perkara yang mustahabbah, apalagi faridah, perkara-perkara yang wajib. Dalam perkara-perkara yang mubah saja, kalau itu perintah daripada suami, maka bisa menjadi wajib untuk dilaksanakan oleh sang istri. Waqad ja'at ahadits katsira sahiha mu'akkidah li hadzal ma'na, dan telah datang hadis-hadis banyak sekali yang sahih semuanya menguatkan daripada makna ini. Wa mubayyinah bi wudu' malil mar'ah wa ma 'alaiha, dan menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang menjadi hak wanita dan apa yang menjadi kewajibannya. Idza hiya ata'at zaujaha aw 'ashathu, yakni apa yang menjadi bagian dia, dalam artian kalau dia mentaati suaminya maka mendapatkan keutamaan demikian, kalau dia bermaksiat maka mendapatkan ancaman demikian. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Fala budda min iradi ba'dihā, maka tidak bisa tidak untuk disebutkan sebagiannya. Artinya di sana ada banyak sekali dalil-dalil, tetapi yang akan disebutkan adalah sebagiannya. La'alla fī mā fīhā tadhkīran lin-nisā zamanīnā. Semoga dengan itu menjadi pemberi peringatan bagi kaum wanita di masa kita sekarang ini. Faqad qala ta'ala, Allah ta'ala telah menyatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena sungguhnya memberi peringatan itu, karena sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa yang disebutkan sudah ma'ruf, ya, sudah sering kita dengar. Tetapi Syekh tidaklah bosan untuk kemudian mengingatkan kembali. Kenapa? Wa dzakir, ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jangan seseorang mengatakan enggak usah diberitahu, ini sudah tahu, sudah hafal hadisnya, sudah hafal ayatnya. Ya. Masa harus diulang lagi? Iya, harus. Diulang lagi, diingatkan. Karena memang sifat manusia mudah lupa. Jangankan kita, para sahabat pun juga mengalami kelupaan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih manusia biasa yang terkadang juga beliau lupa, bukan dalam perkara yang dosa tentunya, tapi kelupaan, ya, perkara yang itu adalah manusiawi. Sehingga untuk orang-orang yang beriman, nasihat, ya, walaupun itu berulang, itu sangat dibutuhkan. Kullama qarrar, setiap kali diulang sesuatu itu, maka akan kokoh sesuatu tersebut. Memang harus demikian. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. Sudah isya, ya? Nah, ini kita akan baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Cukup banyak hadis-hadisnya dibawakan oleh Syekh, ada 6. Kemudian beliau menutup satu pembahasan yang sangat bagus dalam adabus zifaf ini, yakni wujubu khidmatil mar'ah li zaujiha. Wajibnya seorang wanita untuk melayani suaminya. Beliau menyebutkan dalil-dalilnya dan khilaf pada permasalahan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan yang rajih, yakni wajib untuk berkhidmah kepada sang suami. Dalil-dalilnya sangat banyak, diantaranya nanti kita akan baca, dan juga apa yang membawa kepada tarjih pendapat ini. Wallahu ta'ala alam biswab, naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.